Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Faslun. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amma tibbul abdan fa innahu naw'an. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adapun pengobatan badan itu ada dua jenis. Nau'un qad fatara Allah 'alaihi al-hayawan natiqah wa bahima. Jenis yang pertama adalah yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagai fitrah alamiah bagi manusia maupun hewan. Fadala yahtaju fihi ila mu'alajah tabib. Jenis yang pertama ini tidak perlu datang ke seorang tabib. Contohnya seperti seorang lapar. Kalau sebatas laparnya normal, ya tinggal makan. Tapi kalau lapar terus, ini berbeda lagi. Mafhum? Kalau laparnya normal, sebatas manusia normal, ini wajar memang belum makan. Nah ini gak perlu ke tabib. Tapi masalahnya 24 jam dia lapar terus. Baru makan pagi, setengah jam lagi lapar, setengah jam kemudian lagi lapar, setengah jam kemudian lagi, setengah jam kemudian lagi lapar. Kira-kira ini alamiah, natural, atau sakit, penyakit? Penyakit tentunya. Ya, kalau sebatasnya orang-orang yang normal lapar di pagi hari, ya normal. Jam 7, jam 6 lapar misalnya, jam 6, jam 7, jam 8 udah lapar. Ya wajar, manusia normal. Tapi sekarang masalahnya jam 5 subuh udah lapar. Jam 6 udah lapar. Jam 8 setiap 1 jam dia lapar. Ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia lapar terus. Kira-kira apakah seperti ini kehidupan normal atau penyakit? Jawabannya adalah penyakit. Wal atas atau haus. Kalau hausnya sewajarnya, maka itu normal. Yang namanya manusia kalau kurang minum ya haus. Tapi masalahnya kalau haus terus, haus, haus, haus, haus, ini tidak wajar, ini adalah penyakit. Atau bersin, kalau sewajarnya maka tidak mengapa. Tapi kalau bersinnya setiap detik, setiap hari, setiap menit, bersin terus, bersin terus, bersin terus, kira-kira normal gak ini? Hah? Tidak, tidak normal. Atau dingin. Kalau keadaannya dinginnya memang dingin di puncak, di pegunungan, ya memang dingin. Atau di tempat AC, dingin-dingin yang normal sewajarnya. Barometer orang-orang yang sehat, maka tidak mengapa yang seperti itu. Masalahnya kalau badannya dia pagi dingin, siang dingin, sore dingin, malam dingin, Ini yang bermasalah. Badannya dingin, atau mungkin lehernya saja yang dingin, perutnya gak dingin. Ada lagi yang perutnya dingin, kakinya panas. Ini kan bermasalah. Atau sebelah badan kanannya dingin, sebelah kirinya panas. Atau dari perut ke bawah dingin, dari perut ke atas panas. Ini gak normal dinginnya. Kalau dingin, yang sewajarnya ya dingin manusia normal. Tapi kalau misalnya tangan kanannya kok dingin, mengecil, atrofi, dingin, gak bisa gerak tangannya. Cuman tangan kanan toh, tangan kiri normal. Kira-kira dingin yang seperti ini normal gak? Ya tidak. Wa ta'ab, capek dengan sendi-sendi anggota badan atau yang semisalnya. Kalau sewajarnya dia habis mungkin kerja atau bertani atau yang semisalnya, ini sewajarnya memang capek, habis kerja capek. Tapi kalau enggak kerja, enggak apa, dia capek, kira-kira normal enggak? Tidak, tidak normal. Nah ini perlu dibedakan. Harus ada kejelian bagi seorang tabib. Ini capeknya gimana, maksud capeknya gimana, dingin dingin di daerah mana, atau panas panas di daerah mana, dadanya panas ya, perutnya dingin, lehernya, leher kanan dingin, leher kiri panas, itu beda lagi. Sehingga seorang tabib harus paham, harus bisa membedakan antara dingin, panas, lapar, kenyang, dan lain sebagainya. Kalau yang sewajarnya ya tidak mengapa, itu sebatas normal-normal saja. Yang kita khawatirkan kalau terus-menerus dia lapar terus, nah makan gak kenyang-kenyang, padahal baru makan, makan lagi, baru makan, makan lagi, baru makan, makan lagi. Berarti kan ini penyakit. Selama itu normal saja, sebatas manusia normal, maka tidak mengapa. Ini gak perlu ke tabib. Tapi bedanya kok setiap menit atau setiap setengah jam atau setiap jam kok perubahan badan beda. Ini yang perlu diwaspadai. Kok badan saya gini, biasanya gak gini. Ya, itu kan sebagai alarm, tanda bagi tubuhnya bahwasanya saya sedang mengalami sakit atau ada gangguan atau ketidakseimbangan tubuh. Nah, ini macam yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa tsani, macam yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ma yahtaj ila fikr wa ta'ammul. Pengobatan yang sifatnya butuh untuk diamati, dicermati, dilihat, didiagnosa, didalami, diperhatikan, didata secara rinci. Kadaf'il amrad al-mutashabih al-haditha fil mazaj. Seperti seorang ingin menyembuhkan sakitnya yang ada kemiripan atau kompleks atau komplikasi di dalam keseimbangan tubuhnya, bahaitsu yakhruju biha 'anil i'tidal, yang mana dia tidak normal. Normalnya tubuhnya biasa-biasa saja, mungkin di bawah suhu 35 atau 30 atau 32 atau 33, normal-normal saja. Tapi kalau dia suhu badannya sudah 40 atau 50, atau sebaliknya suhu badannya 20, 25 atau sekitaran itu, itu kan keluar dari kebiasaan yang normal. Imma ila harara au burudah au yabusah au rutubah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa saja dia tidak normalnya, yang tadinya normal biasa saja, kok tahu-tahu badannya langsung panas. Ya tadi, panasnya di mana? Seluruh tubuh. Jam berapa panasnya? Pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Umurnya berapa? Umurnya 50 tahun. Riwayatnya apa lagi? Ini itu disebutkan. Atau tahu-tahu di umur 40, 50, 60 badannya dingin, gak kuat kalau kena kipas angin atau kena AC, atau tanpa AC, gak ada AC, gak ada kipas angin, tetap kedinginan terus badannya, atau kakinya dingin, atau tangannya dingin, atau dadanya dingin, atau punggungnya dingin. Ini harus diperhatikan. Au yabusah, atau kering badannya. Kering maksudnya apa? Kurus, kering. Biasanya kalau orang kurus kering biasanya apa? Seringnya apa? Seringnya apa? Ini afan ya, jangan tersinggung nih. Bukan kita ini, bukan kita menyinggung. Biasanya apa? Teriak ya kan? Panas orangnya biasanya. Ya, suaranya keras biasanya. Tahu-tahu kok kurus, kering. Itu juga bertingkat, ada yang kering standar, ada yang kering yang kering banget, ada yang memang krempeng, kering. Ini bukan tahu tempe kering, bukan. Manusia yang kering, badannya yang kering. Ya. Sehingga badannya panas, dadanya panas, tubuhnya panas. Ini perlu diperhatikan. Kok ngono? Kok seperti itu? Lah iya, ditanya dong, kenapa? Aurutubah, atau lembab badannya. Lembab badan tuh biasanya apa? Badannya berat, mau gerak berat, malas. Ternyata tidur aja biasanya. Mudah capek, lelah. Itu juga diperhatikan, kenapa? Kok baru bangun tidur berat, mau angkat juga, mau ngulet juga berat. Mafhum ini? Ini ilmu diagnosa. Ya, oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sudah diajarkan dasar-dasarnya. Ya. Karena 700-800 tahun yang lalu ya bahasanya seperti ini. Enggak seperti bahasa sekarang, diagnosa ini. Bahasa sekarang lebih rinci, canggih lagi. Ya dulu memang sebatasnya saja. Nah, kok ini badannya kering? Ini kan mengilmui, cara mengilmui penyakit, mengetahui, mendalami, mendiagnosa. Atau kadang badannya kering, panas, atau kadang lembab, dingin. Aumaya tarakab min itnain min huma min ha. Kadang dua-duanya. Berarti apa? Komplikasi. Coba ini, Ibnu Qayyim sudah mengajarkan 800 tahun yang lalu. Ya, 800 atau 700. Nah, sudah mengajarkan ilmu diagnosa, cara melihat, mengamati penyakit pasien. Ya, memang bahasanya seperti ini. kalau mau mengartikan bahasa Arabnya, ya jangan terlalu saklek, berat. Kalau saklek gak bakal nyambung. Ini maksudnya apa? Nah, sehingga harus bahasa Arabnya harus, nah, dia harus memahami dengan keilmuan pengobatan. Au mayatarakab min idnain minha, atau kadang bisa saja, kadang dia panas, kadang dia dingin. Atasnya, atas perut panas, dari perut ke kaki ke bawah dingin. Bisa enggak? Ya bisa. Kenapa enggak bisa? Bisa. Ada, ya banyak orang seperti itu. Sebelah kanan dingin, sebelah kiri panas. Ada? Ya ada. Kenapa enggak ada? Banyak yang seperti itu kalau mau didata. Nah, makanya ini sudah diajarkan, sudah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah diagnosa. Dan ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mayahtajilah fikir wa ta'amul, harus memikirkan, memperhatikan, mengamati, kumpulkan data. Oh, ini sih gak apa-apa kumpulkan data. Sakit bukan kumpulkan data aib manusia, bukan. Beda lagi. Nah, data penyakit. Kemarin makan apa? Makan anu. Hobinya apa? Makan anu. Terus didata. Nah, dirinci, didata, dirinci. Nah, wahiya nau'an, dan ini bisa dua jenis. Maksudnya apa? Jenis yang pertama yang diserang adalah keseimbangan tubuh, organ dalamnya. Imamadiyah au kaifiyah. Nah, maksudnya apa? Ani imma an yakuna bin sibabi madatin au hudutsu kaifiyatin. Makna yang pertama bisa jadi dia sakit, panas atau dingin atau lembab atau apa, karena ketidakseimbangan tubuhnya, tidak seimbang. Atau bihudusi kaifiyah, ada kecelakaan, jatuh, terkilir, kepukul, kecelakaan dan lain sebagainya. Ini harus diperhatikan. Wal farqu bainahuma anna amradal kaifiyah, perbedaan antara keduanya bahwasanya amradul kaifiyah, sakit yang diserang adalah kaifiyah, takunu ba'da zawalil mawad allati awjabatha. Perbedaannya adalah penyakit yang seperti ini itu bisa terlihat, terdeteksi setelah kejadiannya. Ya, ini yang tugasnya seorang tabib. Ya. Sehingga dia harus menyingkirkan hal-hal yang menyakiti orang tersebut atau pasien tersebut. Wa yabqa atharuha kaifiyah fil mazaj, dan ada bekasnya. Nah, di dalam organ tubuhnya, ya. Ini yang perlu diperhatikan, diamati, dicermati, didata. Umurnya berapa, keluhannya apa, ya. sakitnya sudah berapa lama, ya terus ditanya, ya kadang sudah uji ini uji itu, uji lab, uji ngetes ini ngetes itu, sudah dilihat di foto, di apa, di ini, di itu, tapi kok nggak kelihatan. Kelihatannya sehat-sehat saja, tapi terganggu. Nah ini dia, ini dia masalahnya di sini. Nah, sehingga itulah tugasnya seorang tabib yang harus mengilmui, yang harus menggali lagi diagnosa, yang harus menggali lagi informasi, yang harus memperinci ya keadaan-keadaan, begini enggak, begitu enggak. Nah, keluhan yang lain apa? Keluhan ini gimana? Itu gimana? Terus. Nah, inilah tugas seorang tabib, bisa membedakan mana perkara-perkara yang sifatnya umum atau yang membahayakan, atau ketika digabung membahayakan, atau ketika dipisahkan malah lebih membahayakan. Kalau ditambah, misalkan ditambah dosisnya membahayakan, ini kan tugasnya seorang tabib. Contoh kecilnya overdosis di dalam berbekam. Berbekam ada overdosisnya? Ya ada. Ya. Dia misalkan tubuhnya ya lemah, lemes, belum makan, enggak ada kekuatan. Darahnya ditarik terus. Ya, saya mau bekam, Pak, katanya. Ya silakan. Udah makan belum? Belum. Sudah saya kuat katanya. Sudah diambil. Ya diambil ininya, apa titik-titiknya. Sampai mungkin full body. Seluruh badannya full, tarik darah semua keluar. Ya, kakinya juga diambil, kepala, tangan semua. Habis itu pingsan. Ini overdosis. Ya, katanya apa? Wah, ini obat. Dia memang obat. Tapi ya mikirlah. Nah, ente seorang tabib kok kayak gitu? Enggak begitu. Enggak, ini semakin keluar darahnya semakin Masya Allah mantap. Ya, iya, itu pendapat ente. Ya enggak seperti itu. Kondisi lemah. Ya enggak seperti itu. Kondisi lemah diperhatikan. Jangan terlalu over, mungkin secukupnya, mungkin satu titik atau setengah titik sekedarnya, atau sebatas bekam kering. Bekam kering dia tembak lagi, dia tarik lagi, tarik lagi, tarik, akhirnya melepuh. Ah, melepuh ininya, apa, kulitnya, ya. Nah ini juga jangan seperti itu. Ini contoh saja, contoh. Jangan. Ya, sehingga seorang tabib harus paham. Ini kapan diterapkan, kapan pantas, kapan enggak pantas. Kapan ketika digabungkan bisa, kapan tidak bisa. Ya. Jam berapa, bagaimana, caranya seperti apa. Ini namanya tim pengobatan, kecerdasan, keahlian, keterampilan. Dia terampil, dia paham. Ya. Kapan misalkan menggunakan ya herbal, kapan tidak. Kapan digabungkan antara herbal dengan yang lainnya, kapan tidak. Kan seperti itu. Sehingga tidak ngasal, tidak semaunya sendiri, tidak seenaknya saja, tidak. Nah, itulah yang harus diperhatikan bagi seorang tabib, ya, membutuhkan pada pengamatan, ya, menggali data, mengumpulkan data, dan tidak gegabah, tidak seenaknya saja. Nah, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil alamin. Faddal Allah.